mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu.